Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin banyak polusi suara ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruk-taziu at-tashahudul akhir. Rukun sholat yang ke-9 ya, adalah tashahud akhir. Jadi kalau tashahud pertama itu bukan rukun, itu sunnah ya. Wazum ya tashahudan li'anna fihi dhikra syahadaten. Mengapa rukun ini dikatakan tasyahud? Karena di dalam rukun ini ada penyebutan dua kalimat syahadat ya. Jadi syahadat dan tasyahud ini kan dari apa? Kata suku kata yang sama. Syurutu tasyahudil akhiri sab'atis atun. Syarat tasyahud akhir ada 9. Yang pertama ayasiha ma qablahu. Rukun sebelumnya harus sah ya. Yang kedua ayakuna bil arabiyah fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Syarat yang kedua harus berbahasa Arab. Kalau tidak mampu berbahasa Arab keharusannya diterjemah sesuai bahasa semampunya. Tapi yang diterjemah itu bukan semua tasyahud. Semua tasyahud itu maksudnya sunnah maupun wajib ya. Yang diterjemah hanya minimal saja, hanya minimal kewajiban tasyahud saja. Yang ketiga muro'atu hurufihi, menjaga huruf tasyahud. Jangan sampai ada huruf yang tidak terbaca atau bahkan salah baca ya. Yang keempat muro'atu tasjidatihi, menjaga semua tasjid tasyahud. Wahia 21 tasjidan ya. Jadi tahdid dalam tasahud itu 21, 16 tasjidatan fi akollihi. 16 dari 21 ini tasjid ada di minimal kewajiban tasahud. Wayuzadu, apa ini? Wayuzadu, terlalu besar ya, ketutup sebagian. Wayuzadu khom satu tasjidatin fi akmalihi. Wayuzadu khom su tasjidatin fi akmalihi. Jadi 16 ini, 16 kalau dikurang, 21 kalau dikurangi 16 itu kan masih 5 ya. 5 ini berarti masuknya ke kesunahan tasahud. Akmal itu ya maksudnya sunah ya. Fi arba'i kalimat, yaitu dalam 4 kalimat. As-salawat, ini shodnya kan ditasdid. Toyibat, ini ya-nya juga ditasdid. Salam, ini toyibat ini tok dan ya ya, berarti ini 2. Kemudian salamun alaina ini sinnya ditasdid. Jadi tasdid itu juga harus diperhatikan. Tidak hanya hurufnya saja, tapi tasdidnya juga harus diperhatikan. Yang kelima adamulahni al-mukhili bil makna. Tidak ada kesalahan baca. Kesalahan baca itu mengucapkan huruf hijaiyah tidak sesuai dengan tempat keluarnya ya, tidak sesuai dengan mahrajnya. Tidak ada kesalahan baca yang bisa merusak arti dari tasyahud. Yang keenam ayat dia bihi qaidan, membacanya di saat duduk. Faida anta bijuz'in minhu wa huwa fi sujudi au qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Jadi kalau membaca sebagian tasahud ya. Kalau membaca sebagian tasahud di saat sujud atau sebelum tegak duduk ya. Sebelum tegak duduk maka ya bacaan itu tidak cukup. Yang ketujuh ayus mi'anafzahu al-qira'ah li'anahu ruknun qawli. Yang ketujuh harus memperdengarkan pada diri sendiri. Jadi baca semua bacaan sholat itu minimal harus terdengar oleh kita sendiri. Tidak cukup banyak menggerak-gerakkan bibir saja ya. Jadi namanya bacaan itu kan harus ada suaranya. Ya ukuran suara itu sah atau tidak ya harus didengar oleh diri sendiri. Alasannya karena tasyahud merupakan rukun qauli dan rukun qauli itu syaratnya semuanya sama ya. Maksudnya dalam hal ini syaratnya sama, Fatihah juga sama. Yang kedelapan at-tartibu, berurutan. Yustaratu dzalik idza kana tarku tartibi yukhilu bil makna wa illa fayusannu. Jadi pensyaratan tartib ini kalau memang andai kata tartib ditinggalkan, hal itu bisa merusak arti dari tasyahud. Tapi kalau tidak, ya tidak. Jadi dibolak-balik itu boleh, asalkan tidak merusak arti. Kemudian yang kesembilan, al-mual indar romli. Wa ma inda bri hajar faisanul mualah. Yang kesembilan itu membaca terus menerus ya, mualah itu antara sebagian kalimat dengan kalimat yang lain tidak boleh ada jeda yang lama. Tapi syarat ini hanya diharuskan menurut sebagian ulama ya. Kalau di sini dijelaskan Romli, kalau Ibnu Hajar, mualah dalam tasyahud itu tidak wajib ya, tetapi sunnah hukumnya. Aqalu tasyahudi at-tahiyyatulillah. Ini minimal bacaan tasyahud ya. Semua penghormatan milik Allah, salamun alaika, semoga keselamatan selalu dicurahkan kepada engkau, ayuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi dan rahmat Allah wa barakatuhu dan juga keberkahan Allah. Salamun alaina, semoga keselamatan diberikan kepada kita, wa ala ibadillahi sholihin dan kepada hamba-hamba Allah ya yang baik. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Au anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini boleh dua ya, bagian terakhir ini boleh dua. Atau mengucapkan, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini minimal tasyahud. Wa akmaluhu. Akmalu tasyahudi at-tahiyyatul mubarakat. Ini ada tambahan mubarakat ya, as-salawatu tayyibat. Sholawat yang suci, assalamu, ini ada alnya ya, tadi kan tidak ada alnya. Alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu, ini juga ada alnya. Ini yang diberi, apa, yang dicetak tebal ini berarti tambahan-tambahan kesunahan ya. Assalamu alaina wa alai badalai sholihin, asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah, aw asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-ruknul asyiru al-qu'udu baina al-qu'udu fi tasyahudil akhir. Rukun yang ke-10 adalah duduk di tasyahud akhir. Fa in ajaza an qira'ati tasyahudi wajib 'alaihi al-qu'udu bi qadrih. Kalau seorang tidak mampu membaca tasyahud ya. Tadi kan kalau tidak bisa bahasa Arab dia diterjemah ya, itu terjemah juga sudah tidak bisa. Kalau demikian maka diharuskan duduk ya, duduk selama bacaan tasyahud. Duduk selama bacaan tasawuf dibaca. Jadi kira-kira membaca tasawuf itu berapa detik kira-kira? Yaitu harus duduk selama itu. Ar-ruknu al-hadil asyar, rukun yang ke-11 as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi. Rukun salat yang ke-11 adalah berselawat kepada nabi dan keluarganya. Berselawat kepada nabi dan keluarganya di tasawuf akhir. Wa zuru tuha nafsu surut tasawufil akhir. Syarat bersolawat ya, bersolawat kepada nabi dan keluarganya itu sama seperti syarat tasyahud akhir. Wa qaluha Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal adalah bacaan ini. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Jadi cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup ya. Wa akmaluha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi. Ini bacaan yang lengkap ya. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada junjungan kita Muhammad yang menjadi hamba dan utusan-Mu, yang menjadi nabi ummi. Ya, ummi ini ummi ya. La yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan berikanlah juga rahmat-Mu kepada keluarganya, istri-istrinya dan keturunannya. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, seperti Engkau memberikan rahmat kepada junjungan kita Ibrahim. Wala ali sayyidina Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika, dan berikanlah keberkahan kepada junjungan kita Muhammad hambamu dan utusanmu an-nabi, yang menjadi nabi al-ummi, yang ummi ya. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa aswajihi dan istrinya, para istrinya, wa dzurriyyatihi dan keturunannya. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim, seperti Engkau memberi keberkahan kepada junjungan kita Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, fil alamin, di seluruh alam semesta. Innaka Hamidum Majid, karena Engkau adalah zat yang maha terpuji dan zat yang maha agung. Kama qala sahibu Shaffatiz Jubbat, seperti penjelasan ini ya, penjelasan ini atau rukun ini itu seperti yang dituliskan oleh siapa itu Ibnu Ruslan ya, dalam Nadhum Jubat, summa tasyahudul akhiru faqudi fihi musallian ala Muhammadi. Ar-ruknu tsaniya asyar, rukun yang ke-12 assalamu ya, yaitu salam, ai taslimatul ula faqat. Salam yang pertama saja waqalluhu assalamualaikum. Ini minimal ya, assalamualaikum ini sudah sah. Waqmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau lebih sempurna ditambah warahmatullah. Syurutus salami asrotun, syarat salam ada 10. Majmu'atun fi qawli badihim, yang terkumpul dalam ucapan sebagian ulama. Surutu taslimi tahlili sholati idha aradaha tis'atun sohat bi ghairi miro. Syarat salam yang sebagai akhir sholat ya, tahlil itu melepas ya. Nah, jika kau ingin mengetahuinya, syaratnya ada 9. 9 ya. Arif wa khatib wasil wajma arif ar gimana ini? Khatib wasil wajma wa wali. Jadi makrifatkanlah ya. Kemudian apa itu? Menggunakan khitab ya. Khitab itu ka ya, dhamir ka, maksudnya bentar. Mana tadi? Tuh. Arif wa khatib. Khatib ini maksudnya mukhatab ya. Jadi assalamu alayka itu namanya mukhatab ya. Wasil, sil itu disambung, ijma dikumpulkan, wali mualah. Nanti ini mungkin ada, wah ini nanti sudah ada penjelasannya ya. Jadi nadhamnya cukup dua saja. Wakun mustaq, wakun must, gimana tadi? Wakun mustaqbilan thummalah tak, wah gimana ya? Wakun mustaqbilan thummalah taksid bihil khobaro wajlis wa asmi bihi nafsan fa'in kamulat tilka surutu wa tamat kana mu'tabaro. Wahahiya mansurah. Jadi kalau tadi adalah apa syarat secara nadhom ya, ini secara prosa ya. Yang pertama ta'rif, fala takfi salamun alaikum. Jadi salam itu harus ada alnya, tidak boleh tanpa al ya. Kemudian yang kedua al-khitab, fala takfi assalamu alaihim. Ya ini harus menggunakan kum ya, tidak boleh him. Kalau him ini kan waib namanya. Al jamu yang ketiga, fala yakfi assalamu alaika au alaikuma. Jadi yang ketiga jamak ya. Jadi tadi jamak maknanya bukan mengumpulkan. Ini tidak boleh ka, tidak boleh kuma. Kalau ka ini kan mufrad ya. Kalau kuma ini tasnia harus jamak kum. Yang keempat ayasila baina kalimaten. Antara dua kalimat harus sambung. Jadi salam dan alaikum ini kan dua kalimat. Bi'alayajma'a bainahuma kalaman akhar. Jadi di antara keduanya tidak boleh ada ucapan yang lain. Yang kelima al-mu'alatu, fala yasqutu bainahuma. Yang kelima adalah terus menerus ya mu'alah. Maka tidak boleh diam ya, di antara keduanya tidak boleh diam. Jadi di antara keduanya itu tidak boleh ada kalimat lain, tidak boleh pula diam ya. Jadi assalamu kemudian diam lalu baru alaikum itu ya, ya tidak boleh. Yang keenam ayakuna mustaqbilan al-qiblah bisadrih. Di saat mengucap salam harus menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat itu ukurannya bukan wajah tapi ukurannya adalah dada. Yang ketujuh ala yaksida bisalami al-ihbaroh balil insya. Jadi di saat mengucap salam tidak boleh ada tujuan memberi informasi, harus tujuannya berdoa. Jadi dalam balaghah itu kan ada ikhbar, ada insya ya. Ikhbar itu ya informasi, berita atau informasi. Mala apa mayah tamilul sidqa wal kadzib. Jadi kalimat-kalimat yang ada kemungkinan benar atau salah itu namanya ikhbar. Kalau insya ini berdoa, perintah, harapan dan lain-lain ya. Kalau insya ini, jadi mengucap salam itu tidak boleh ada niat apa, ada niat menghabarkan, ada niat memberikan berita, tapi niatnya adalah berdoa. Yang kedelapan al-julusu falayakfi idza qoma qabla ayyutimmah, harus diucapkan di saat duduk sehingga tidak cukup ya mengucapkan salam saat berdiri sebelum sempurna melakukannya. Jadi maksudnya sebelum salamnya selesai itu berdiri tidak boleh. Jadi sebagian salam diucapkan dengan berdiri tidak boleh. Yang ke-9 ayyusmi'a nafsahu assalam li annahu ruknun qauli. Yang ke-9 memperdengarkan diri sendiri ya. Karena salam adalah rukun qauli. Yang ke-10 ayyakuna bil arabiyah. Yang ke-10 harus menggunakan bahasa Arab. Balam yadkur husaibun nadmi al mutaqaddim. Jadi yang ke-10 ini ya, yang ke-10 ini tidak disebutkan oleh nadzom tadi. Tadi kan syarat salam ini kan adzomnya ya. Ada nadzomnya dan syarat yang ke-10 tidak disebutkan dalam nadzom. Ar-ruknu tsalits al-ashar at-tartib. Rukun yang ke-13 adalah berurutan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha kadza. Jadi dalil dari tartib adalah mengikuti Nabi. Nabi kalau sholat itu ya tidak pernah dibolak-balik ya, takbir dulu, ruku dan seterusnya. Qala sallallahu alaihi wasallam shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti engkau melihatku sholat. Jadi Nabi memerintahkan tata cara sholat itu seperti Nabi, seperti sholat yang dilakukan Nabi. Dan Nabi dalam sholatnya itu selalu tartib, selalu berurutan, sehingga tartib ini menjadi rukun sholat ya. Babu sunani sholat. Ini biar tidak bertumpuk-tumpuk ya, maksudnya babnya ini kan sudah masuk bab baru ya, jadi saya akhiri dulu, nanti sebentar lagi akan saya teruskan di bab ini ya, mohon maaf bila terdapat kesalahan.